같아요. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باب بياني البدلي bab bayani al-badali. Nah, coba dibaca di sini. Sabit. Bab bayani al-badali. Awwalan tu dah start. Nah. Bawa diulang lagi. Ayo terus. كما حده بذلك ابن مالك ويكون في الاسم والفعل كما يعلم من قوله إذا اسم أو فعل بدرج الهمزة لمثله تعالى أي طبيب مثله من الاسم طبيب مثله من الاسم والفعل والحكم الثاني أي والحال عن الحكم عن الحكم الثاني وأن عطف بالحرف خلا أي والحال أنه خلا عن عطف واحترز بقوله والحكم الثاني عن عطف والتوكيد وعطف البيان فإن الحكم فيها للأول لا للثاني وبقوله وعن عطف النصب فإنه وإن كان الحكم فيه للثاني كالأول لكن لم يخلو عن العطف. نعم. طيب باب بيان البدل. وبدل وهو لغة العوض pengganti. Ini secara bahasa. Secara bahasa badal adalah pengganti. Nah, ya. Kemudian istilahan secara istilah dia adalah tabi', sesuatu yang mengikuti suatu lafaz, baik isim atau fi'il yang dia mengikuti, yang tabi'. At-tabi'u al-maqsudu, yang mengikuti ya sesuatu yang dikehendaki bil hukmi, dengan hukum. Ya, dia adalah lafaz yang mengikuti lafaz yang lain yang dikehendaki ya, dengan hukum i'rab di sini. Bila wasitatin, tanpa ada perantara. Bainahu wa baina matbu'i, antara lafaz tersebut dengan matbu'nya, dengan mubdal minhu, dengan yang diikuti. Ya, tanpa ada perantara. Ya. Bisa dipahami sini, misalkan kita katakan ja'a Zaidun, ya. Ja'a Zaidun Abu, ya. Misalkan Zaid Abu Muhammad. Ja'a Zaidun Abu Muhammadin. Nah, lafaz Abu Muhammadin ini mengikuti maksud. Dia adalah lafaz ya, yang mengikuti yang maksud, yang dikehendaki dengan hukum, tanpa ada perantara, enggak ada perantara huruf ataf, langsung Zaidun Abu Muhammadin. Ya, Ya, nah. Kemudian kama haddahu bidzalika Ibnu Malik. Sebagaimana hal ini telah di ya berikan definisinya, penjelasannya oleh Ibnu Malik, wa yakunu fil ismi wal fi'li kama ya'lamu min qawli. Dan ini ya terjadi pada isim dan fi'il. Nanti pada fi'il di terakhir dijelaskan oleh beliau. Ya, sebagaimana yang diketahui dari ucapan musannif, ya, idza ismun au fi'lun li mislihi tala wal hukmu lisani an adfin qala. Ya, apabila isim atau fi'il yang mendampingi pada sesamanya, ya, dan hukumnya diberikan lafaz yang kedua, serta dia mesti dikhola, dikosongkan dari an'atfin, dari huruf atof. Itu maknanya. Bisa dipahami sini? Itu maknanya. Ya. Ya, perhatikan berikutnya. Qala idza ismun aw fi'lun. Itu bidarjil hamzati. Ya. Itu dengan hamzah yang berada di tengah-tengah, di tengah-tengah kalimat, yaitu kalimat ismun, hamzah wasol. La yuktab wa la yukra, dia tidak dibaca, dia tidak ditulis kecuali dia di awal kalimat. Ya, limislihi tala, ya, apabila isim atau fi'il, ya, yang semisalnya dia tala, ya, dia mendampingi, ya, dia mendampingi. Atau tala ini maknanya, maknanya ai tabi'ah, mengikuti. Ya, sebagaimana diterangkan di sini oleh Al-Baijuri, di maknanya adalah tabi'ah, mislahu, mengikuti yang semisalnya, minal ismi wal fi'li, dari hukum, dari sebuah isim atau fi'il. Wal hukmu lisan. Nah, dan hukumnya diberikan pada lafaz yang kedua. Lafaz yang kedua. Ya, misalkan jaa Zaidun Abu Muhammadin. Nah, ini hukumnya itu diberikan pada yang Abu Muhammadin. Hah? Jaa Muhammadun Rasulullah bisa? Iya. Bisa. Rasulullah sebagai tadi. Badal. Ah, tay. Wal ay wal halu annal hukma lisani. Nah, hukum untuk yang kedua yaitu keadaan kondisinya, hukumnya itu untuk yang kedua. An atfin khala, an atfin bil harfi khala. Dari huruf atof itu dengan huruf dia khala. Dia tidak ada. Kosong dari huruf atof. Wal halu annahu khala an atfin. Nah, kondisinya bahwa dia kosong dari huruf atof. Jadi langsung jaa Zaidun Abu Muhammadin. Ini ba'at kul min kul. Badal kul min kul. Ya. Akaltu ar-ragifa nisfahu. Nah. Ini badal apa? Ba'at min kul. Hey. Langsung waktu risa bikauli, nah ini dikecualikan dari pernyataan beliau ada wal hukmu lisani, ya, ada hukumnya itu diperuntukkan untuk yang kedua, yaitu dikecualikan dari an-na'at dan taukid dan juga ataf bayan. Fa innal hukma fiha lil awwali, hukumnya itu untuk yang pertama, untuk man'utnya, untuk mu'akkadnya, ya, dan juga untuk ma'tuf alaihnya pada ma'ataf bayan. Ya, la lisani bikauli an atfin khala, dan juga dikecualikan di sini dari pernyataan Amriti yang menyatakan dari huruf atof dia khala ay an atfin nasab, yaitu dia dikosongkan dari huruf atof nasab. Fa innahu wa in kana al hukmu fihi lisani kal awwali lakin lam yakhlu an atf anil atfi, ya, walaupun hukumnya itu diperuntukkan untuk yang kedua seperti yang pertama, namun dia tidak kosong dari huruf atof. Dia artinya diperantari oleh huruf atof. Ini wadah ini, ya, jelas. Kemudian pada bait berikutnya, faj'alhu fi i'rabihi kal awwali mulaqiban lahu bil lafdil badali. Maka jadikanlah pada i'rabnya, yaitu pada i'rab yang kedua, itu kal awwali seperti yang pertama. Ya, akal turrogifa rogifa maf'ulun bih nisfahu mansub, nanti juga mansub juga. Ja'a Zaidun Abu Muhammadin marfu juga. Ra'aitu Zaidan Aba Muhammadin mansub juga Aba Muhammadin. Nah, i'rabnya seperti kal awwali, seperti yang pertama. Ya, seperti yang pertama. Nah, mulaqiban lahu bil lafdil badal. Nah, ini diberikan laqab, diberikan julukan, dinamakan lafaz yang kedua tersebut sebagai badal. Ya. Lafaz kedua inilah yang biasa disebut sebagai sebagai badal. Baik. Dibaca di sini. Ya, yang keduanya. Ya, Mas Sufyan. Jumlatu idza jumlatu qawluhu qawlihi faj'alhu ayyul ismu ay al isma ay al isma aw fi'la wa innama afradu ufrida wa innama ufridat dhamiru ad dhamiru wa innama ufrida dhamiru li anna alnya jangan dibuang li annal atfa li annal atfa bi au wa hiya li ahada li ahada li wa hiya li ahadi syai wa li ahadi syaini syaini awil asyai ha hasbuk cukup terusin sini ya Saiful. Terusin faka'annahu qala tidur antum kenapa faka'annahu qala faj'al ahadahuma ahadahuma nah fi i'rabihi min raf'in wa nasbin wa khafdin fil ismi aw aw raf'un wa nasbun wa jazmun fil fi'li aw raf'in wa nasbin raf'in wa nasbin wa jazmin fil fi'li al awwali ay mislul awwali minhuma ala qawli ala qawlika mulaqiban bikasril qawfi al musyaddadati bisighatil bi bisighati ismil fa'ili lahu ay li ahadihima bilafzil badali ay bilafzil bilafzin huwa al badal. Nah, ya, maka jawabu idza faja'alhu fi i'rabihi kal awwali, kan ada idza tu di awal. Idza ismun aw fi'lun. Idza, perhatikan. Jika sebuah isim atau fi'il dimislihi talak mengikuti yang semisalnya dan hukum yang hukumnya itu untuk yang kedua dan dia kosong dari huruf ataf. Faja'alhu. Nah, ini jawabnya. Ya, jawab idza. Maka jawabu idza jumlatu qawlihi faj'alhu. Nah, itu fa-nya fa rabithah. Faj'alhu, maka jadikanlah dia, yaitu ay al-ism ay al-isma awil fi'la isim atau fi'il. Ya, yang kedua datang ya seperti i'rab yang pertama. Seperti i'rab yang pertama. Ja'a Zaidun Abu Muhammadin ra'aitu Zaidan Aba Muhammadin marartu bi Zaidin Abi Muhammadin. Nah, innama ufrida ad-dhamiru, ad-dhamirnya itu hu-nya itu dimufradkan. Padahal katanya antara isim atau fi'il gitu kan. Di annal atfa bi wa bi au hiya di ahadi syai'ain awil asya. Dhamir itu dimufradkan karena ataf dengan huruf au itu untuk menentukan salah satu dari dua hal atau banyak hal. Faka'annahu qal, maka seolah-olah beliau berkata, faja'al ahadahuma, maka jadikanlah salah satu dari keduanya, ya, dari isim atau fi'il yang mengikuti yang pertama, fi'i'robihi pada i'robnya, min raf'in, apakah itu dalam bentuk rafa, nasab, khafat, itu fil ismi, pada isim. Ya, aw raf'in wa nasbin wa jazmin fil fi'li, pada nasab, jazm, itu pada fi'il. Mengenai badal dalam bentuk fi'il, ini di akhir, di akhir-akhir pembahasan. Ya, kal awwali ay, ya, mislil awwali, itu semisal yang pertama. Ya, minhuma, jadi keduanya, dari isim atau fi'il, hala kaunika mulakiban. Nah, ini kemudian adapun ya, ucapan yang mengatakan mulakiban, ya bikasr qaf al musyaddadah bi sighati ism fa'il, dengan qaf yang di tasdid dengan sigha isim fa'il, ya laqaba yulakibu, ya mulakib dengan redaksi isim fa'il, lahu baginya, ai li ahadihima, bagi salah satu dari keduanya tadi, itu dia dijuluki dengan lafad badal, bilafdil badal, ai bilafdin huwa al badal, dengan lafad dia dijuluki sebagai badal. Sudah jelas di sini ya. Nah, sekarang di matan perhatikan, wa kullun wa ba'dun wa istimalun wa ghalat kada kadaka idrabun fabil khamsi indabat. Perhatikan lafaz wa kullun wa ba'dun wa istimalun wa ghalat, maka badal itu ada yang namanya badal kullun, itu badal apa? Badal kul min kul. Wa ba'dun maksudnya apa? Badal ba'd min kul. Wa istimalun badal istimal, wa ghalat badal ghalat. Kadaka idrabun, demikian pula dengan idrab, yaitu badal idrab. Ya. Fabil khamsi indobat, maka dengan lima hal ini, lima badal ini indobat, maka menjadi tetaplah ya badal ini. Nah, Rizki baca. Kullun wa ba'dun wa istimalun wa ghalata kadaka idrabun fabil khamsi indobat. Walamma dzakara hukmal badali syara'a fi bayani aqsamihi faqala kullun min kullin ay badalu kull badalu kulli min kull wadabituhu ayakuna muradu bi tsami ma urida bil awwali wa innama lam yu'abbir an-nazimu bima 'abbara bihi al-asla fi hadzal qismi أعني قوله بدل الشيء من الشيء لأن ذلك لا يختص ببدل الكل من الكل بل يشمل غيره إذ بدل البعض من الكل يصدق عليه أنه بدل الشيء من الشيء لكن أجيب عن الأصل بأن المراد بالشيء المساوي لا مطلق شيء wa ma'a rabbika nazimu wa ma'a rabbika ayat pula bi anna al murada syai' al musawi la bi anna al murada bi syai' al musawi la la mutlaq la mutlaq syai' la mutlaq syai' la mutlaq syai' wa ma'a rabbika an nazimu wa ma'a rabbika al jumhur wa'abar bunu malikin bibadali mutabiki wa huwa awla li salahiyyatihi lismillahi ta'ala nahu ila siratil azizil hamid fikiratil Allahi Allahi yang tidak dibaca Allahi fikiratil jari wa ba'dun min kulin ay wa badalu ba'dun cukup ini dulu fikiratil jari sudah selesai. Kita bahas bahal badal kul min kul dulu, atau disebut dengan badal apa kata Ibn Malik mutabik. Baik. Nah, qala walamma dzakara hukmal badali, tatkala beliau menyebutkan hukum badal, kata Al-Baijuri, tatkala Amriti ini menyebutkan hukum badal, syara'a fi bayani aqsamihi, maka beliau memulai ya penjelasan jenis-jenis badal di sini. Faqala kullun, maka beliau berkata kullun. Ya, yang dimaksud dengan kullun di sini ai min kullin, yaitu badal kul min kul atau badal mutabik. Itu badal yang maknanya cocok dan sesuai dengan mubdal minhu secara keseluruhan. Ya. Ai badalu kullin min kul. Nah, ini maksudnya. Misalkan antum mengatakan, ya, antum punya abang namanya Muhammad. Ya, jaa akhuka Muhammadun. Jaa akhuka Muhammadun. Wa ra'aitu akhaka Muhammadan marartu bi akhika Muhammadin. Nah, Muhammad itu ya itu dia akhuka keseluruhannya. Ya, dan ini mutabik cocok seluruhnya demikian. Ya, bisa dipahami sini? Nah. Zurtuhu. Ya, saya mengunjungi dia. Siapa dianya? Zaidan. Nah. Zurtuhu Zaidan. Ya, si Zaidan itu yaitu si dia. Nah. Mutabik. Ya. Tapi bisa dipahami sini? Ihdinas siratal mustaqim. Sirata alladzina an'amta 'alaihim. Nah, sirata, nah itu, itulah siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itulah siratal mustaqim. Nah, itu keseluruhan dia-dia juga. Nah, dobitnya gimana? Ya. Perhatikan kata beliau, bi ayyakuna al-muradu bisani ma urida bil awwali. Ya. Yaitu yang dimaksud, yang ditujukan dengan yang kedua, itulah yang diinginkan dengan yang pertama. Ya, itulah yang dikehendaki pada yang pertama. Yang pertama itu mubdal minhu. Yang kedua badal. Yang dikehendaki dari yang kedua kayak tadi. Ya, jaa akhuka ya Zaidun atau Muhammadun. Yang dikehendaki dari si Muhammad itulah akhuka. Sudah? Wa inna ma lam yu'abbirin nadimu bima abara bihi al-aslafi hadal kismi ani qawluhu badal syai' min syai'. Ya. Li anna dhalika la yukhtassu bi badalil kull min kull bal yashmal ghayra. Baik. Nah, kemudian kata Al-Bayjuri, An-Nadhim di sini Amriti, beliau tidak mengibaratkan, ya, tidak menyatakan seperti yang dinyatakan dalam aslinya dari pembagian ini. Ya, yang saya maksud ialah pernyataan beliau badalus syai minas syai, karena yang demikian itu tidak mengkhususkan badal kul min kul, bahkan ini mencakup semua, mencakup badalus syai minas syai. It badalul ba'at min kul, karena badal ba'at min kul pun juga yastuk alaih, ya juga cocok nanti untuk dikatakan badalul syai min syai. Ya. Annahu badalul syai min syai, ya juga cocok nanti badal ba'at min kul juga bisa dikatakan badal syai min syai. Ya. Lakin ujiba anil asli. Nah, namun ini di jawab dari ibarat aslinya ini bahwa annal murada bi syai' al musawi la mutlaqu asy-syai'. Ya, karena bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang sama itu tidak mutlak. Sesuatu itu ya memang itu harus itu-itu juga. Ya, wa ma'abara bihi an-nadimu huwa ma'abara bihi al-jumhur. Nah, yang dikatakan oleh Amriti di sini itulah seperti yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Itu badal kul min kul. Nah, ya, wa abara Ibnu Malikin bi badalil mutabik. Nah, kalau Ibnu Malik, ya, dia lebih suka mentakbirkannya ini dengan sebutan badal mutabik. Kenapa? Wa huwa aula. Ini lebih utama. Ya, li salahiyatihi. Ya. Karena ini ya karena kelayakan dia bagi nama Allah pada i'rab, ya ila siratil azizi alhamid Allahi. Nah, ini mutabik. Kalau dikatakan badal kul min kul, enggak enak nanti. Ya. Masa lafadz jalalah badal kul min kul. Lebih beradab dikatakan ini badal mutabik. Bisa dipahami sini? Baik, sekarang kita masuk ke badal itu fi qiraatil jar, pada ulama yang membacanya dengan qira jar. Ini qira jumhur. Nanti ada ulama yang membacanya dengan rafa. Allahu a'lam. Baik. Sekarang wa ba'dun. Ya, badal ba'd min kul. Ya. Ya, mirzab. Itu wabadun min kullin. Wabadun min kullin ay wabadalu ba'din min kullin. Wadobituhu ayyakuna sani juz'an minal awwali. Qalilan kana zadal juz'u au kathiran au musawiyan. Washtimalun ay wabadalu ishtimalin. Wadobituhu ayyashtamilal mubdalu minhu alal badali wa illam yakun alal badali alal, kalau di ana tulisannya alal mubdali. Antum apa? Alal badali. Alal badali. Terus alal badali wa illam yakun kashtimali dorfi alal madrufi wa ghalata ay wa badalu ghalatim wa laysa al muradu annal badala nafsahu ghalatun balil muradu annahu badalun an lafdin wa qa'a ghalatan wa dubituhu alla yaqsida an la yuqsad alla yuqsadu an la alla yuqsada dhikrul awwali bal yasbu bal yasbuku sabaqa yasbiku wal bal bal yasbiku ilaihi lisanahu lisanuhu lisanuhu. Lisannya duluan, kedulun, keceplosan, sabkul lisan. Lisannya? Lisanu. Kadaka idrobun. Ay, badalu idrobin. Nah ini cukup dulu, badal idrob. Badal idrob, ntar dulu. Hey, perhatikan. Ya. Badal ba'ad min kul. Ya, badalu ba'din min kul. Ini disebut dengan badal ba'ad min kul. Ya, perhatikan ini dhabituhu, ya, ketentuannya ayyakuna sani juz'an minal awwali, bahwa yang kedua badal itu, yang kedua kan badal, yang pertama apa namanya mubdal minhu. Nah yang kedua yaitu badal merupakan juz, bagian dari mubdal minhu, dari yang pertama. Ya, qalilan kana dzalikal juz'u au katsiran au musawiyan. Apakah yang bagian badalnya tadi, bagian dari mubdal minhu itu sedikit, banyak, atau sama? Ya, atau lebih banyak. Ya, misalkan untuk mengatakan akal tu rogifa nisfahu sulusahu aksarahu, ya, pokoknya ya dia adalah bagian dari itu. Bisa dipahami sini? Nah, perhatikan. Ini enggak disebutkan di sini, ya, tidak disebutkan oleh Baijuri, tapi disebutkan di kitab-kitab yang lain. Ya. Disyaratkan pada badal ba'd min kul, dia harus, ya, ada domir, yang nanti domir itu kembali kepada mubdal minhu. Antum mengatakan akal tur rogifa, ya, nisfahu, separohnya. Nisfahu, hu-nya itu yang ada pada badal, dia mesti kembali kepada mubdal minhu. Bisa dipahami sini? Ya, dia mesti ada domir yang nanti kembali kepada mubdal minhu. Baik domirnya disebutkan secara lafaz, ya, misal contoh tadi akal turrogifa sulusahu nisfahu, ya, atau takdiron, ya, atau takdiron. Jadi domirnya itu terkadang nggak disebutkan, tapi pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, naib. Misalkan begini. Ya, ya. Perhatikan. Kamu empat polisnya sini. Ya. Misalkan. Ya. Qabbilhu. Ya, ini fi'il amar kan? Qabbil, qabbala yuqabbilu. Ya. Taqbilan yaitu yang mana, apa maknanya? Ciumlah kembali, ciumlah dia. Qabilhu, ya, ciumlah dia. Apa? Al-yada. Al-yada. Ini enggak mungkin disebutin dhamir. Kenapa? Karena ada al. Enggak mungkin. Ya, kan enggak mungkin. Al-yada. Ciumlah dia. Apa? Tangannya. Nah, takdirnya apa? Ya ada. Nah, ini ada domirnya ini takdiron, ujuban. Karena enggak mungkin muncul domirnya. Ngerti enggak? Iya, Pak. Qabilhu aliyada. Karena enggak mungkin domir muncul bersambung dengan isim yang ada al aliyadahu. Nah, ini enggak bisa, enggak diterima. Nah, itu nanti domirnya itu ujuban. Ya, ujuban dia mesti ditakdirkan, wajib. Enggak boleh dimunculkan. Artinya sini hukum asalnya badal, pada badal ba'd min kul mesti ada domir, yang domir itu akan kembali kepada mubdal minhu. Nah, imma wujuban imma ya, empat itu mesti wujub ada atau boleh wajib enggak ada. Tapi ditakdirkan. Nah, kalau ditakdirkan model begini. Qabilhu aliyada. Aliyada apa irabnya? Badal. Badal apa? Badal apa? Badal kul min kul? Badal, badal apa? Badal ba'at min kul. Karena tangan itu bagian dari si dia ini. Ya, bisa dipahami sini. Qabilhu aliyada. Jumlah dia tangan. Kalau ketemu Pak Sofyan, kiai, cium tangan, salim. Hah? Apa yang dua-duanya boleh? Hah? Qabilhu enggak. Ini qabilhu aliyada. Seperti ini. Tapi kalau antum mengatakan qabilhu ya dan boleh kan? Hah? Qabilhu ya dan tidak yang boleh gitu. Tapi dia mesti ada domir. Nah. Udah ngerti sini? Ya. Dicatat ini. Sudah. Nah, sekarang badal istimal. Qala ai wal istimalu ai badal istimalin. Ya. Oh, belum selesai nyatetnya. Lama amat. Emang nyatet apaan sih? Orang cuma dikit kok ana tulis. Dah. Sekarang perhatikan badal istimal. Wa huwa ai badal istimalin wa dhabituhu ketentuannya yastamila al mubdalu minhu ala al badal. Ya. Yaitu mubdal minhunya itu mencakup ke badal. Yaitu badal yang menunjukkan pada satu sifat yang ada pada mubdal minhu. Nah, gitu. Badal yang menunjukkan pada satu sifat dari mubdal minhu. Ya. Taib. Ya. Misalkan begini. Siapa misalkan kita mengatakan uhibbu Zaidan. Saya menyukai Zaid. Menyukai apa? Khuluquhu. Ya. Khuluquhu. Nah. Khuluquhu. Cinta pada perangainya, akhlaknya. A'jabani Zaid, a'jabani Zaidun. Apanya? Ilmuhu. A'jabani ya, Zaidan ilmuhu. Ya. A'jabani ya, siapa? Khabib Nurmagomedov. Apa? Dorbuhu. Pukulannya. Nah, gitu. Paham gak sini? Jadi badal yang menunjukkan pada satu sifat atau makna yang ada pada mubdal minhu. Mubdal minhunya sini Zaidun. A'jabani Zaidun. Nah badalnya ilmuhu. Nah ilmu ini menunjukkan pada satu sifat yang ada pada mubdal minhu, yaitu si Zaid. A'jabani Zaidun, ya. Kalamuhu, ilmuhu, ya. Nah. Ya. Misalkan begini lagi. Suriqa Zaidun. Zaid dicuri. Zaidnya dicuri. Apanya? Ternyata farasuhu, nah, kudanya gitu. Maluhu, nah, hartanya. Taib. Ya. Nah, juga sama ini kalau seperti badal ba'd min kun. Disyaratkan pada badal istimal itu terkandung domir yang nanti kembali kepada mubdal minhu. Ya, baik lafdan ya au takdiran. Kalau lafdan semisal semisal yang tadi contohnya tadi. A'jabani Zaidun ilmu. Suriqa Zaidun maluhu. Nah, kalau takdiran gimana? Takdiran wajib disimpan domirnya. Itu firman Allah, kutiba ashabul ukhdud an-nari. An-nari. Gimana takdirnya? An-nari fihi. An-nari fihi. Ya, wa in lam yakun kastimali dzarfi ala al-madhrufi. Ya, walaupun dia tidak seperti cakupan dzarf pada madhruf. Nah, berikutnya badal ghalat. Udah dibaca ini? Udah, Mirza? Belum. Ah, dibaca sekarang. Ya, badal ghalat. Ya, lanjut dibaca tadi, Mirza. Ah, golat. Golat udah dibaca belum? Oh, golat udah ya. Bilang udah, anak tanya golat. Oh. Antum golat tuh. Ay, badalu golatin. Golat itu apa artinya? Keliru, salah. Ya. Ay. Walaisal murada annal badala nafsahu golatun. Bukan maksudnya badal itu sendiri yang salah. Balil muradu annahu badalun an lafdin waqa'a ghalatan. Namun yang dimaksud dia adalah badal, ya, badal dari suatu lafaz yang terjadi kesalahan, terjadi kekeliruan. Dobitnya apa? An la yuqsada. Ya, dzikrul awwali bal yasbiqu ilaihi lisan. Itu tidak dimaksudkan menyebutkan yang awal, namun karena keceplosan, ya, karena keduluan lisan. Enggak maksudnya begitu, tapi keceplosan. Ya, misalkan antum mengatakan, ya, jaa Zaidun al-farasu, datang Zaid, kuda yang datang, gitu, jauh banget ya. Nah, antum mengatakan, ya. Ya, misalkan antum mengatakan begini. Ya akhi, afwan ya akhi. Apa ya misalkan dia bilang. Ya akhi. Khudil kitab al-qalama. Khudil kitab al-qalama. Ya akhi, ambillah buku. Pulpen. Ya, gitu. Pulpen. Nah, ada kalau bahasa kita gitu. Salah, pulpen. Paham di sini? Bukan badalnya itu yang golat, tetapi yang dimaksud adalah badal dari sebuah lafaz yang terjadi kekeliruan ucap. Ya. Semacam latah gitu. Latah? Enggak, keceplosan aja. Keceplosan aja gitu. Ya. Keceplosan. Ya, bilangan, misalkan kita ngelihat si Saumul, ya. misalkan ya. Kita bilang apa misalkan? Ja'a rajulun jamilun. Sama enggak bisa. Rajulun bukan jamil, ini rajulun nasir. Wah, sial. Tak ngerti sini padahal ghalat. Ya. Jadi orang yang berbicara ya bermaksud misalkan kayak anda mengatakan khudil kitaba al-qalama. Khudil kitaba al-qalama. Jadi bisa dipahami sini? Nah. Antum jangan salah nyuruh gitu. Misalkan, bujang sini, tal. Ente mau nikah enggak? Mau. Nador terus itu. Ya, unzur ila fulanatin. Alanatin. Nah, salah. Ya. Jadi nadorlah ke si Fatimah. Salah. Bukan Fatimah. Ya, ke Hafsah misalkan. Atau ke Salma misalkan. Unzur ila Fatimata. Aisyata. Ya, nadarlah kamu. Ya. Nikahilah Fatimah. Salah, Aisyah. Salah Aisyah. Ya, yang repot tuh kalau jadi wali nikah, anak perempuannya banyak, salah sebut badal golat. Saya nikahkan kamu dengan putri saya Salma. Fatimah. Aisyah. Sebut semuanya. Nah ini karena ini ya ada dalam bahasa maka yang dibenarkan adalah badalnya aja, badal golat. Mubdal minhunya enggak sah semua. Wah, asik saya ini kelamaan anaknya semua dong. Enggak. Sama yang badal golatnya aja. Bukan sama yang mubdal minhu tadi. Terus wa kata idrab. Baca idrab. Baca. Lanjut Mirza. Ada yang menyebut bada, ada yang menyebut bida, ya. Ya. Terus. Wadhu bituhu ay yuqsada dzikrul awwali tsumma ba'da al-ikhbari bihi yadullu ay yukhbaru. Ay yukhbiru. Yukhbiru bitsani. Fa hina idzin fa bi al-khamsi indobat. Ay fal badal dobat. Indobata. Berikutnya tadi. Ya, badal nisyan enggak ada ya. Enggak disebutkan oleh beliau. Ya qala al-muallif rahimahullahu taala syarih. Perhatikan. Perkataan dari Bayjuri di sini, kada idrabun, demikian pula dengan badal idrab. Ya, ai badalul idrabin, itu badal idrab. Uyusamma badalul bidak, ada yang menamakan dengan badal bidak atau bada. Ya, badal idrab ada yang mengatakan dengan badal bidak atau badal bada. Itu badal idrab ini apa sih? Itu badal yang mengucapkan mubdal minhunya itu disengaja. Ya, badal yang digunakan untuk mengganti mubdal minhu. Ya. Ya, yaitu badal yang mengucapkan mubdal minhunya itu disengaja lalu diganti dengan badal. Ya. Misal antum mengatakan begini. ini badal idrab. Akal tu khubzan, lahman. Saya makan roti, lahman, ya, bahkan daging gitu. Akal tu khubzan, lahman. Saya makan roti, khubzan, lahman. Bahkan daging juga saya makan. Gitu. Ini badal apa namanya? Idrab. Qala, mana tadi? Wa dhabituhu ay yuqsada dzikrul awwali. Memang ditujukan penyebutan yang pertama. Kan kalau badal ghalat enggak dimaksudkan yang pertama. Gitu. Badal ghalat enggak dimaksudkan. Ini memang ya penuturannya itu ucapannya memang ditujukan pada yang pertama. Ya. Kemudian kata beliau, ya, summa ba'da al-ikhbari bihi yabdu lahu. Kemudian setelah dikabarkan kepadanya, nampaklah bagi dia ayukhbira bisani. Nampaklah pada dia bahwa dia mengabarkan yang kedua. Ya, wa hina idzin fa bil khamsi indabat. Maka dengan ini ya, dengan lima ini indabat, maka menjadi tetaplah badal. Hai fal badal indabata bihadil khams. Badal ini jadi tetap dengan lima ini. Ya, jadi maksudnya badal idrob ini gini maksudnya. Itu orang yang berbicara dia ingin misalkan kayak mengatakan ya, contoh pada badal ghalat tadi. Kalau badal ghalat khudil kitaba al-qalama. Ambillah kitab, kolam gitu. Nah, sekarang mutakallim memang ingin memerintahkan ngambil kitab. Ya, lalu dia berpindah memerintahkan mengambil kolam. Ya, seakan-akan hal pertama tidak pernah diucapkan. Maka ini dinamakan badal bidah. Yang lebih baik sebenarnya diucapkan dengan bal begitu. Ya. Khudil kitab bal al-qalama. Khudil kitab bal al-qalam. Nah. Ya. Bisa dipahami sini. Waqad akhfala an-nadim sadisan. Al-mutakallim di sini amriti. Beliau di sini tidak menyebutkan yang keenam yaitu badal nisyan. Dhabituhu ketentuannya apa? Ayuk sadatikul awal. Nah, badal nisyan ini ya ditujukan penyebutannya awal. Summa tabayyan, summa yatabayyanu fasadu dhal. Kemudian ya jelaslah ternyata buruklah yang pertama ini. Ya. Maka beliau langsung fayaqsidu bidzikrasani. Maka langsung menunjukkan penyebutan yang kedua. La yuqal yakfi badal ya badalul ghalat an badal nisyan. Tidaklah dikatakan badal ghalat ini sudah cukup menggantikan badal nisyan, tidak. Lianna namna'u dhalika idal ghalat idil ghalat fil lisan wa nisyan fil janan. Karena kita menyatakan, karena kita menolak hal tersebut karena ghalat itu pada lisan. Ghalat, keliru itu pada lisan. Sedangkan nisyan itu pada qalbu. Ya, pikiran kita yang lupa bukan lisan. Ya, bisa dipahami sini yaitu badal lisan, badal yang mengucapkan mubdal minhunya sengaja. Namun yang sengaja itu salah lalu diganti dengan badal, badal lisan. Ya. Sama contohnya kayak tadi juga, khudil kitab al-qalama. Jadi orang yang berbicara menghendaki memerintahkan mengambil kitab. Ternyata tujuannya salah, yang benar adalah qalam. Bukan karena keceplosan, tapi karena lupa. Ya. Al-Baijuri menolak penyamaan antara badal ghalat dengan badal nisyan. Karena ghalat di lisan, lisan itu di qalbu. Nah. Ya, bisa dipahami sini dengan kesalahan hati. Walaupun sebagian ulama nahwu enggak membedakan. Ya, bahwa badal itu nisyan ataupun ghalat sama-sama yang muncul dari kekeliruan, baik lisan maupun qalbu. Baik. Ya cukup ya udah 1 jam. Kita lanjut lagi nanti pada kaja'a Zaidin, kaja'ani Zaidun akhuka. Nah. Nah ini sudah masuk badal dari fi'il. Ya subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa?